ombak, laju kapalku laju. Bawa aku pada dia, sederang sana, biar rinduku lepas. Tak lagi ku tahan remas cemarinya. Biru hitam langit di atas, laut gelap hatiku mengembara. Pada suara, pada rindu, pada bulan, pada bintang bertebar, menjemput senyummu, menggapai cintamu. Ingin ku lihat, ingin ku dengar semua tentang dirimu. Ingin ku lihat, ingin ku dengar tentang kita. Ada cara yang selama ini hatiku mengembara. Pada suara, pada rindu, pada bulan, pada bintang bertebaran.